العظيم استغفر الله العظيم الذي لا جل ولا عجل قيم واتوب اليه بنية القبول وتم من كل سوء المأمور من حرسنا وعابدنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بدر كرام الصالح خلق والتابعين وتبع التابعين ويوم الدين خصوصا يا رجل الحسن البصري وسيدنا جل المغضب بن الوالد وسيد الشام بن خالد الرجال وسيد محمد بن عبد الكريم السمنة محمد بن الاسم الرحمة والشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري ثم الشيخ حاج محمد كشف الانوار وجسم العلبي ثم ارواح جميع مشيخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأنوار الكريم يغشهم بالرحمة والقضاء أجمعين وعلينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحتهم خصوصنا وكرامتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرة والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة والصحة الكاملة والعافية الكاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة في خير الدفع عنها وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وبالبرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل من أوى بالسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف قد ويكتب ابد الابدين ودرج دائما رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وبالجملة فعليك بأدب واحد جامع لجميع الآداب، وهو أن تجتنب كل ما تقرأ من غيرك وتفعل كل ما تستحسن منهم وتشتغل بعيوب نفسك عن عيوب الناس. secara keringkasan kata maka lazimi olehmu dengan mengerja adab yang satu ini yang mengumpul ia bagi seluruh adab-adab yang lainnya, yaitu bahwa engkau jauhkan diri engkau daripada seluruh sesuatu perbuatan dan perkataan, pikiran dan geretek hati yang engkau sendiri tidak menyenanginya jika dikerja oleh orang lain terhadap engkau. Dan hendaklah engkau berbuat akan sesuatu yang engkau anggap sukai jikalau mereka berbuat kepada engkau. Dan engkau bersungguh-sungguh sibuk dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan diri engkau. Tinggalkan aja lah menggaduh kekurangan nang lain dari engkau. Ya nang jalan ujar guru sementu, jangan menggaduhi hal ehwal urang. Dokter-dokteran datangan tadi, profesor ada juga datang ke rumah. Masing-masingnya itu menjaga kesehatan dirinya sebelum dia mengobati orang lain. Kalau dokter itu selismaan batuk, maka inya itu mengobati orang pakai masker. Karena inya tahu bahwa diri inya ada punya penyakit. Takut kalau orang-orang ini kena penyakit inya menjangkit. Itu karena kada mau inya dijangkiti oleh orang, jadi kada mau juga inya menjangkitkan diri. penyakitnya ke orang lain. Kalau ada kawa juga pakai masker, dokter itu selalu menyembunyikan dirinya. Kada dulu para kakek dan kada turun ke rumah sakit. Bahkan bininya pun disuruh guring ke sebelah kamar. Anaknya disuruh bejauh. Karena inya takutan, kalau-kalau bini dan anaknya kejangkit akan penyakit yang ada di awak inya. Samunya itu karena dokter sadar bahwa dirinya ada punya penyakit. Pertama inya sibuk mengobati penyakit dirinya dan inya menyembunyikan diri supaya jangan kurang kejangkit. Itu semua daripada kasih sayang. Itu timbul daripada Rahman, timbul daripada Rahim, timbul daripada Irhamu man fil ardi yarhamakum man fis sama. Jadi kalau dokter menyembunyikan diri atau dokter menutup mulutnya dengan masker, kada lagi berbicara, janganlah buruk sangka. Itu dokter sebenarnya kasih sayang kepada orang lain dan kasih sayang kepada dirinya sendiri. Dan inya di waktu itu sedang mengobati dirinya. Inya belum sehat lagi. Jadi inya lebih penting mengobati diri daripada mengobati orang. Waqad qila Isa alaihi salam man adzabaka faqala ma adzabani ahadun. Ra'aitu jahlal jahil fajana matuhu. Orang bertanya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, hai Nabi Isa, sempian ini diberi tetel ruhullah. Orang yang dibersihkan oleh Allah. Siapapun yang mendidik pian, sampai pian dapat tetel yang kaya itu. Kan biasa kan orang dapat tetel itu kan sekolah. Orang sekolah itu kan ada yang berhasil, ada yang kada. Nah, keberhasilan orang yang sekolah itu karena didahului oleh bunga, lalu inya berhasil, tentu kan daripada gurunya. Jadi, guru pian siapa? Ini yang ditakuni. Memang sampai sekarang di Hadramaut itu nang menjadi sorotan adalah gurunya. Gurunya wa siapa? Oh, Habib Anu Khalas. Sebab Habib itu terkenal. Kada jadi pembicara. Jadi nang dilihat itu gurunya siapa? Jadi siapapun yang mendidik pian, jadi ujar Nabi Isa, tidak ada seseorang manusia yang mendidik aku, tetapi aku diberi utak. Aku perhatikan sifat-sifat orang yang jahil, yaitu senang mengikirat apa yang terjadi. Hasilnya orang yang maitirat itu dia di dalam keadaan sulit berpikir, tidak tenang. Jadi aku pikirkan ini akibat orang jahil, buktinya maitirat. Sebagai contohlah supaya kita mengerti, kalau kucing bisi anak, lalu kucing hendak mengimpuk lawan anaknya itu diigutnya untuk memindah keluar supaya menghirup udara bebas. Nah, lamun kita jahil, lalu kita menuduh bahwa kucing itu sifatnya keras terhadap anaknya sendiri. Padahal inya itu maras kasihan. Supaya anaknya itu diberi kebebasan, menghirup udara bebas. Karena memindah dari tempat nang sempit ke tempat nang nyaman itu kada tawa dengan tangan. Lamun tangannya nang di paluh akalnya ke anaknya, dimapainya berjalan. Iya kah? Nah, kalau orang sudah tahu, oh, itu inya kasih sayang. Dan terik saja pulang, maigot ke inya. Ada. Inya itu mengikuti, bukan maigot. Coba kalau kita mengandak pisang, kamuntong, nah. Maigot apa? Itu ngarannya mengikuti benar aja lawan gigi. Tapi kalau sudah, nah itu ngarannya maigot. Jadi antara maigot lawan mamingkot itu lain. Walaupun alatnya gigi. Ya kan? Ada lagi nang orang maigot ada mamingkot bujur-bujur mamingkot ada. Yaitu kada pakai gigiran karena orangnya ilum. Kayak apa aja gancangnya kada sakit lagi. Nah, jadi karena orang ni jahil, umaja burunnya anak sorong diikut. Maka susah payah mahajan mengaluarkan. Nah, nang maikirat ini orangnya jahil. Jadi setiap orang jahil, apapun yang terjadi, katuju mengaritik. Yang kalau ada satu orang salah yang kritik, coba penggawian orang kebian gawi. Kita mengkritik orang, lalu gawian orang itu kita nama menggantinya, orang itu diampihi. Coba apa? Sanggup kada? Kalau kada sanggup, nah berarti kita bagus orang pada seorang. Cuma karena jahil, lalu mengiktirat. Nah, lantaran aku melihat pekerjaan orang jahil tadi mengiktirat, kada bagus, itu hasilnya kada bagus, itu akibatnya kada bagus, bukan namun mengiktirat orang ini, kita kada bisa kawan lagi. Misalnya matanya, nang ini galak, bagus saja sudah, tapi hidungnya ini mesek. Han mai pirat, sekong sudah kita kata kawali. Melihat ini pulang, matanya galak, hidungnya mai macung jua, muntungnya berbau. Bajauh pulang kita, mai pirat, katuju mencari kesalahan orang. Nang sekongnya pulang, muntung harum banar, ya. Bau minyak wangi, hidungnya mancung, matanya galak, taling aja bercorek. Kada pokoknya pulang, samunya kan manusia kada nampak bagusnya. Lamun lantaran jahil, coba lamun inya ada sinaran ilmu, apalagi ilmunya makrifat. Urang nang makrifat lawan Tuhan kaulah pian. Inya dibuka akan kaelokan Allah nang misra di seluruh makhluk. Kalau sudah semua makhluk dapat sinaran elok, nang dilihatnya apalagi elok. Apabila melihat elok, kada ada lagi ikhtirat. Matinya tandanya abdal bahwa tidak ada ikhtilaf. Itu cirinya wali. Da'il ikhtiraf samal amru lak. Wala fi harakatil falak. Jauhkan dirimu daripada mengeritik. Karena semua terjadi apapun, bukan kamu yang punya urusan. Apalagi menggerakkan falak. Falak itu yang mengatur perjalanan bulan dan matahari. Kita hendak guringnya mengatur sorong kawalan. Nak guling pukul 10. Kada tawa, buktinya pukul berapa guling? Kada tawa ku jar. Pukul berapa kah? Cuma berapa pukul 10. Dan guringnya itu kada tahu lagi mulainya. Handak bangun pukul berapa? Pukul 4. Dasar pukul 4 bangunnya. Tapi pukul 4 kasar. Nang dimaksudnya pukul 4 sebelum subuh. Sekali bangunnya pukul 4 sesudah asar, jadi subuh tertinggal, johor tertinggal. Iya kan? Jadi kada kawa kita maatur, kada kawa. Bagian nang becari-becari nih, ya kan kawa maatur, hari itu jua inya. Hari itu jua kan, jadi bengeng sudah. Kan bahasa bari bengeng ya. Wah ini napa tak? Kolam rot. Bahasa ini artinya orang nang harta wani. Sehari aja mencari hendak jadi hartawan, hendak jadi jutawan. Tapi apa hasilnya? Putih sudah kepala. Napa? Napa hasilnya? Utang awan. Utang sampai ke awan. Kada kawa. Ini mengaji ini sudah berapa puluh tahun. Ya tabalum aja tahu di diri lagi. Di diri aja belum tahu. Masih ada pengakuan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan masih ada lagi di dalam diri. Padahal belajar siang malam, ya masih ada sifat ketuhanan di dalam diri. Yaitu ma'atur. Dan yaitu ma'obah sesuatu. Padahal al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadir. Alam itu dirobah-robah. Bukan alam yang merubah. Nah, namun ada nama ikhtirat yang mendengar ini. Bah Quran kan yang madhakan Inna Allah la yugayyiru biqaumin hatta yugayyiru ma bi'anfusihim. Allah Ta'ala kada merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubah nasibnya. Berarti orang itu kawa merubah nasib dirinya. Cobaan ubah nasib diri, ya nak kalian? Maksudnya apabila inya itu kawa mengubah nasib dirinya, membuktikan itu Tuhan yang mengubah. Itu maksud ayat itu. Lamun inya kawa mengubah, Allah kawa mengubah juga. Inya dulu mengubah, hanya Tuhan mengubah. Berarti keharapannya pada Tuhan. Tuhan berarti terdudi. Jangankan orang jahil, orang yang ilmunya aja tak kurang, menunjukkan ilmunya itu kurang ilmu. Man katura ilmuhu katura kiramuhu. Tandanya orang ilmunya sedikit, katuju mengarif. Lalu janganlah mengkritik kurang, kritik diri sendiri aja. Jadi di sini aku melihat orang nang jahil gawiannya katuju mengaritik hasilnya kada bagus. Nah aku kada mampat menggawi mengaritik itu apa? Ya kaumpama karitik kalah partai karitik. Karena aku melihat partai karitik ini kada bagus, maka aku kada umpat di situ. Hada ifham hadal kalam. Hendaklah engkau mengerti, memahami akan kata-kata ini. Wal mu'minu mir'atul mu'mini. Bermula orang beriman satu dengan yang lain menjadi cermin. Coba kalau kita bicara amin. Nah, nih ulun nak bicara amin. Nah, ini bicara amin, ulun nak bicara amin. Bahwa kalau ulun merangut, apakah cara amin yang merangut apa ulun? Kan ulun yang merangut. Ya kan? Kalau ulun mesam, ulun yang mesam. Lalu waktu merangut itu mana? Lawan mesam mana dua bagus? Bagus mesam, nah, pakailah yang bagus. Yang kalau bagus tadi jauh. Sebut ini sudah. Yang kedua, kalau ulun melihat di ceramah situ, nah, hirangnya. Yang hirang itu ceramah, kamu haulun kah? Kamu haulun. Lamun pang melihat putih, putihnya. Nah, putih itu siapa? Ulun. Jadi apabila melihat di diri orang itu nang bagus, berarti kita nang bagus. Apabila melihat di diri orang nang jahat, berarti kita nang jahat. Jadi kada bisa melihat nang bagus, kecuali orang nang sudah bagus. Kada bisa melihat nang jahat, kecuali orang itu masih jahat. Jelas. Ditambah lagi. Ini utak kita nih, supaya dia yakin menyebutkan. Di Karaton ada orang mencoba baulah rumah. Kaca nang di luar itu ceramin. Sidinnya bisi kambing. Lalu kambing sidin berjalan. Naik di palatar. Palatar sidin itu. Waktu itu di Karaton kada ada orang bisi palatar maka itu. Sidin aja. Artinya palatarnya bersemen ini. Kalau dulu-dulu pelatarnya saya kayu-kayu aja. Kaca kurang kaca ceramin anunya. Apa namanya kaca anunya di tawing luar. Kambing sidin naik ke situ. Mbahnya naik itu melihat. Melihat mukanya juga. Tapi nya kada pernah kalau melihat mukanya. Melihat itu melihat pinaba janggut. Melihat pinaba apa namanya. Batanduk lalu inya kena limbahnya menceleng juga nama situ lalu timbul emosi baik jadi tanduknya nah siapa nang badarahan kambingnya badarahan kenapa? Karena tanduk caramin. Nah itulah, jadi orang beriman dengan orang beriman bangsa itu masing-masing sebelahnya belahnya cermin. Jadi kalau kita itu lawan orang, orang itu nah cermin kita. Si kita cermin oleh orang ini. Apabila kita melihat di diri orang ini bagus, menunjukkan kita yang bagus. Apabila melihat di awak orang ini buruk, berarti kita yang buruk. Jadi orang yang naik menyambat di orang itu menunjukkan inya yang buruk. Anak mengetahui orang kah? Bagus kah orang ini kadakah? Apabila inya melihat kebaikan orang terus, siapa aja hingga dianggapnya baik, bagus tuh orang lain. Apabila inya orang kada lagi nang bagusnya, rusak berataan, inya tuh nang rusaknya. Mintu aja menanggung. Nang penting ini, nang ditangguh-tangguh ini, diri kita, bini kita, anak kita. Itu nang penting. Nang penting dijaga kita, bini kita, anak kita jangan sampai berburuk sangka. Jangan sampai menggaduhi urang. Itu nang penting. Pertama dipadahi, jangan gaduhi urang. Masih banyak lagi kekurangan sorot. Padahi bini, padahi anak, jangan gaduhi orang. Banyak lagi kekurangan seorang yang perlu digaduhi. Nang kedua didoakan, ya Allah, ya Tuhanku, pimpin akan ulun dan bini ulun, supaya husnul khotimah. lamunnya dipimpin Tuhan Husnul Khatimah, tandanya lalu Husnul Khatimah. Baik sangka lawan Allah, baik sangka lawan makhluk Allah. Kalau tidak hingga melihat aib kurang, lalu sangkaan buruk. Mudahan Tuhan mengampuni dosa kita, terutama dosa di hati. Sifat ketuhanan, sifat melawan Tuhan, maitirat Tuhan melawan. Mudahan Tuhan bersiap, mudahan dibukakan hijab melihat keelokan Tuhan di mana-mana. Wa tilawati kitabillahil aziz, ini atop kepada biadabin wahidin nang di atas tadi kan, wabil jumlah fa'alaika biadabin, lalu wa tilawati ini atop kepada si adabin nang di atas tadi, diciri aja. Dan lagi selain daripada ikam tadi sibuk dengan memperbaiki diri, jangan menggaduhi orang lain. Gaduhi rumah tangga sorong aja. Selain dari itu, hendaklah ikam mengisi waktu dengan membaca surat dari Allah Ta'ala yang ditujukan kepada ikam, yaitu Quran. Ada anak-anak bini-bini sikung, laki-laki sikung, kira-kira hanyar di bawah daripada umur 15-an. Dalam 11-an aja umur, kurang lebih lah dalam 11-an umur. Bini-bini sikung, laki-laki sikung. Ini kan anak ini menangis, limbah menangis, lalu belajar Quran. Sungguh-sungguh belajar Quran. Pelajaran inya nang di sekolah. Sekolah SD dona atau S ngapa lagi nang di atas itu ada SD, ada SMP. Nah kira-kira ini sekolah SMP kalau tak mengumuran kira-kira itu tak SMP kalau tak kira-kira kalau laki-laki semua ini itu buku-buku yang dipelajari sekolah itu dilapisnya. Inya belajar Quran aja, tapi ketambahin menangis dulu, banyak menangis dilapisnya buku yang lain. Lalu inya belajar Quran, ada bisa pak? Belajar ya, belajar. Lalu bisa, lima bisa asik sih baca Quran aja. Sambil menangis baca Quran, menangis baca Quran, menangis. Padahal kada paham juga, kada paham juga kada menangis aja. Sambil membaca ini menangis. Ditakuni oleh umanya, oleh abahnya, kenapa nyawa jadi berubah ini, kenapa? Ulun mahai, ulun bahai, sudah tahu diri ulun ini siapa. Diri ulun ini hamba Allah. Nah itu dah, ulun tahu diri ulun hamba Allah. Sedangkan Allah ada di si kitab, buku. Inya menyambat buku kan anak penglah buku inya. Nang ulun baca siang malam buku nang bukan kulahan Allah, artinya karangan Allah. Maka ulun hamba Allah. Kenapa jadi membaca nang bukan karangan Allah? Kenapa? Karena itulah yang mendorong ulun nih. Jadi ulun menangis, merasa ulun itu hamba siapa sebenarnya? Mengaku hamba Allah, tapi kada bisa membaca buku Allah Ta'ala. Itu yang mendorong ulun. Lalu umanya abahnya tasantuh di hati. Lamun ikam nang anum nini merasa berdosa banyak gara-gara meninggalkan Quran. Aku laki bini umaikam abaikam nini maginnya. Maginnya Artinya umahnya abahnya itu sadar jiwa. Lalu umahnya abahnya belajar Quran jiwa. Nah ini kisahnya hubungannya wa alaika bitilawati kitabillahil azim. Isi waktu dengan membaca Al-Quran. Sebab itu kitab Allah. Allahnya aziz, mulia dan memuliakan. Mulia dan dimuliakan. Jadi kalau orang ketujuh membaca Quran, mulia dan dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Ini orang sudah tahu di diri, dirinya hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Lalu Allah itu ada bisi buku. Kenapa aku ada memperhatikan buku sini? Maka aku hamba sini. Ya, nang lalunya itu membaca. Nang sambil menangis itu kalau menangis ini bahwa hanya raja aku nih belajar membaca. Ini kan belajar membaca dulu. Limbah belajar membaca prosesnya nih. Bisa membaca sudah. Nah, aku bisa membaca itu kan mulai makhraj hurufnya. Ya kan ada di sini. Ya kan zai di sini. Jim di sini. Bo di sini itu pas sudah berapaan? Kemudian kol-kollahnya, kemudian ikhfanya, kemudian ikhlabnya, kemudian pulang tidak wakafnya, kemudian matnya wajib dan apa? Jais, mutasil mumpasil, arif disukun, tobi'i, tahu semuanya angkir tahu itu dulu prosesnya dulu. Lalu bisa disebut bisa membaca. Sesudah bisa membaca, belajar usul tafsir. Usul tafsir. Sesudah usul tafsir itu bisa, hanya belajar tafsirnya. Mental tafsir. Nah, belajar tafsirnya. Tafsir itu sudah beberapa kali diulangi. Tafsir itu lain tarjamah. Coba kalau kita mengambil kitab pun bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidarika falyafrahu huwa khairun najma'. Katakan alamu ya Muhammad bifadlillah dengan kurnia Allah warahmatihi dan dengan rahmatnya fabidarika dengan itu falyafrahu hendaklah mereka bergembira huwa itu khairun najma' lebih baik daripada sesuatu yang mereka himpunkan. Nah itu ngarannya tarjamah. Tapi kalau tafsir, kul katakan olehmu hai Nabi Muhammad bifadlillah dengan Islam warahmatihi dan Al-Quran fabidarika dengan Islam dan Al-Quran itu semestinya mereka itu menggembirakan diri. Jangan dengan harta-harta. Jangan dengan harta-harta. Huwa gembira hati dengan Islam dan Al-Quran. Khairun bablablablas. Mimma yajma'un daripada harta-harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir itu. Tafsirkan. Itu tafsirnya lain. Tafsir Baghawi diantaranya. Oleh bifadlillah sampaikan oleh ya Muhammad bifadlillah dengan Al-Quran warahmatihi dan rahmatnya yaitu anja'alana min ahli bahwa tanya kita dijadikan Tuhan ahli bagi menerima Quran diberi Islam dan diunjuki pula Al-Quran. Maka dengan Islam dan Quran itulah kita bergembira. jangan dengan harta-harta yang dihimpunkan oleh kafir-kafir. Jadi ini ayat bukan menghalangi orang Islam, orang beriman bisi duit, bukan. Nang ditangati di sini gembira kepada duit, sehingga kada gembira kepada Quran dan kepada seorang dijadikan ahli Quran. Itu namanya apa namanya ditangati? Bukan ditangati, jangan mengumpulkan duit, bukan. Ayo aja ada duit, tapi jangan ke duit situ senangnya. Senangnya kepada si Islam, Quran, dan seorang jadi ahli Quran. Itu namanya senangnya. Kan beda banget kalau tak beda banget. Jadi dalam tafsir Baraghawi kan kayak itu tadi yang tak bifadlillah yaitu Quran. Lalu wa birahmatihi anja'alana min ahlih. Tuhan menjadikan kita ahlinya, ahlinya ahli Allah. Dalam hadis ada kalau ahlul Qur'an wum ahlullah wa karakallah. Orang yang ahli Qur'an itu adalah ahli Tuhan dan orang yang diistimewakan dalam hati. Anulah Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Suci. Tangganya kita bakula biasanya ini toh. Kalau ada napas napakah nang kita bariakan itu bakula. Ini maaflah ulun kada menyerupakan Allah Taala kada. Ini mulah misal nang diri kita aja. Kalau kita tuh merasa badang sanak, biasanya kita itu badang sanak di bari. Begitu anak kembali badang sanak. Karena bakula. Itu biasa itu. Merasa bakula apa? Bini panggulan memberi bini. Kenapa? Karena bini ini adalah kulak. Nah itu. Bini tak berujur bakula-kula. Kada urang, kada kula juga. Jadi biasanya sesuatu itu diberikan kepada kula. Matinya Quran ini diberikan kepada urang. Nang menerima ini seakan-akan bakula lawan Quran. Itu nang ujar Nabi ahlul Quran wa ahlullah wa khassatu bukula. Paham kan? Urang yang diberi paham Al-Quran itu urang seakan-akan bakula lawan Quran, tapi Tuhan Maha Suci daripada bakula. Wa khassatu kula nang diistimewakan pula. Kan kita ni bakula juga. Ada nang kula diberi tapi nang pakaian. Ada pula diberi tapi nang hanyar. Nang hanyar ini lawan nang pakaian beda toh. Di hati kita tu beda. Ada nang diistimewakan di antaranya itu. Nah orang nang diberi paham Al-Quran itu adalah orang nang hampir dengan Allah dan paling diberi keistimewaan. Maka dengan Al-Quran dan paham Al-Quran dan dijadikan pulang ahlinya Allah, buktinya paham Al-Quran, kasih tulang mengandak kegembiraan hati. Jangan kepada harta benda. Walaupun hartanya banyak, tapi jangan kesini gembiranya. Nah, jadi beda tafsir lawan apa? Lawan artinya terjemah. Ulun nang khawatirnya kalau terjemah dikira tafsir, apalagi diyakinkan. Itu nang ulun khawatirnya di sana. tafsir Quran itu harus melalui ilmu-ilmu alat dulu. Jadi yang disebut mufassir pertama, mufassir juara pertama, kopilah dari anu, mufassir juara kedua, kopilah si anu, mufassir juara ketiga, mufassir juara harapan satu. Bukan mufassir itu mutarjim, tukang terjemah. Lalu si ampun diri sudah merasa aku ahli tafsir, padahal ilmu alat belum tahu. Ilmu alat itu pertama menulis, nang kedua membaca, nang ketiga sorok, nang ketiga sorok, kemudian nahu, kemudian lughat, kemudian usul. Nah itu usul. Usul itu ada usul fikih, ada usul tafsir, ada usul hadis. Hanya masuk kepada balaghah, mantik. Itu tepat kata balaghah mantik. Ilmu alat tadi bang. Ini nahunya buka, sorotnya lari, bahasa Arabnya diulah-ulah. Ana syabobboh inti syabobboh. Sudah merasa diri aku mufassir. Nama nilai pulang sama aja. Nyama unda bari nilai mufassir satu. Dapat kupiah kehalalan umpamanya. Dan kemenyaan pakaian seragam bepemurah banalah. Emang sifat pemurah ini datang dari kasih sayang. Tu guru usup nah. Guru nang kasih sayang pemurah pulang. Sidin menguji lawan murid sidin. Macam-macam pertanyaan di situ bertulis. Sekali murid sidin itu menjawab samunyaan pertanyaan mulai 1 2 3 4 5 dan seterusnya, jawabannya satu aja. Soal pertama jawabnya wallahu a'lam. Yang kedua wallahu a'lam. Ketiga wallahu a'lam. Empat wallahu a'lam. Lima wallahu a'lam. Diserahkan yang berusuf, pertama menyerahkan. Murid yang lain masih mikir, lagi apa ini soal pertama jawabannya. Ini langsung ada menunjuk. Jadi guru usuf ini memang melihatnya. Hendak dipadakan salah ini, dia ilmu hakikat. Ini. Hakikatnya yang bersifat ilmu ini Allah Ta'ala. Disalahkan ini dia bujur. Nah. Ini orang kali hakikatnya ini. Lawan makrifat kenyataan orang ini. Wallahu a'lam tabnya ulun kada tahu, kaya kada tahu juga. Bahabis kada dengan alimnya kecuali Allah. Ini la ilma illallah urang ini. Kana anak aja ini turunan dan tua. Kan ini jago rusuk ne. Kada disalahkan lah. Dia lain pada maksud aku. Maksud mana aku ini misalnya. Misalnya. Ya jema'un PR napa? Wallahu a'lam. Ya kan? Ijma PL apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam terus. Nah, ini men segi ma'rifat bujur pangnya. Tapi lah men segi nang sorotnya luput pangnya. Jal guru sup di maafkan ini. Supaya aku jangan kesalah. Ambil jalan tengah. Jal guru sup ikam ini hendak dapat menilai berapa? Kira-kira agak dapat menilai berapa yo? Kan ini kan orang ujian ini, inya kan maksudnya supaya dapat nilai tertinggi. Jadi orang ini meminta nilai. Kalau orang adalah diuji, ada di antaranya yang diuji itu hendak mencari nilai. Nah ini urang mencari nilai ini nah. Lalu terhadap lawan guru, guru usap kasih sayang pamurah pulang. Ya guru usap nenek segini ini bujur lah. Segi syariatnya luput mang nenek. Sembilan aja. Guru usap karena kasih sayang dan karena guru usap ini apa? Hanya pemurah. Di samping itu guru usap ini pulang. Ada pakai utak juga. Baris 9 ada. Duh ini naik kelas. Kasihannya lah merajari guru usap pulak. Balik lagi guru masuknya. Padahal orang ini kena taruh di alis batak. Nang ujur merajari siapa pulak. Guru masuknya bahagia bagi dia. Jadi guru usap ini setahun aja ujur. Coba ya kalau sudah naik kelas 2 tahun ujurnya. Nah itu akhirnya. Jadi kira-kira ini kan zamannya kan zaman ulama. Kira-kira contoh guru usap sepatutnya dicontoh oleh guru-guru yang lain. Sebab ini tidaknya guru usap termasuk guru tua. Ulun kira siapa guru usap nih? Mun disambat 80 kira-kira siapa? Kira-kira parah 80 guru usap. Iya kan guru usap? Men 70 habis lah kalau guru sebenarnya habis lah. Coba sih ini bahan ngomong. Nah 72 aja ya. Kalau kan parah parahnya 80. Nah jadi 80 aja udah beda. Ya Allah. Jadi kita masuk guru Tuhan lah. Ini guru sebenarnya. Lalu yang Tuhan sudah mencontohkan. Ya Allah. Berapa orang jangan hendak mentar nilai. Tak lima, enam, kata juga. Lumah sembilan aja. Tapi sini sembilan. Pertama sudah kasih sayang, kedua sudah murah, ketiga ada ujung kedua tahun mengajari mengenai ini. Nah itu kira-kira akur kan? Namun yang akur yang lima, tapi ini masa kumpul bukan mana ulama. Jadi kalau pada pituatan juga kan? Kalau sudah ini ulama kan, kawan di pituatan. Tuhan melakukan ini dalam kubur kan banyak. Ya Allah, maror buka, waman nabi buka, waman buka, waman buka, waman buka, waman man hadha rajul abu busa di kubur kubur ajma yang enam aja. Nah, enam ini lah. Apabila kita melawat orang mati, apa kita? Apa? Soalnya apa? Jawabannya apa? Jadi waktu masuk di kubur kan? Kamu tahu, mesti soalnya enam. Aku dah tahu. Jadi dia menyertakan apa bapak bang sudah bocor. Kalau saya bisa kuning lagi, nah terang. Kira-kira apa? Muntah di penjara, muntah di penjara. Maksudnya dia apa? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu. Dini wal Qur'anu, nenek wal Qur'anu, imami wal Qur'anu, imam ini apa? Nah, hendak imunisasi, hendak. Tapi panas sedikit kerepot orang kalau jual orang jarang banyak lah. Qur'an ada bisa membaca? Orang membaca semua. Itu salah jalan. Datu bukan begitu. Itu bukan perjalanan datu. Tahu tutu. Balik banting sesuatu. Kembali ke jalan ini datu. Sangkalang sangkalang. Tempur buru. Jangan takdang. Jangan terparing. tujuh orang-orang dahulu. Sekian sekilas tempat. Kada gampang. Datu hafal Quran, datu alim. Sorongnya kada bisa baca Quran, sorongnya bunga cuma sedih. Jangan tahalang, jangan tapaling. Turut jalan orang nang kada hulu. Kada salah-salah. Tu malakut malakut kurang halin kalau jangan dibaca kalau waktu haulalah. Cijin mengaji. Nah, anak cucunya paham supaya menurut mengaji juga. Lamun dibaca malakutnya cijin mengaji. Anak cucunya baca rasa-rasanya itu memberi sopan sahaja. Malakut itu dibaca memberi sopan. Marahnya orang anak cucunya. Marahnya memukul. Marahnya pada hilang. Jadi tujuannya itu. Sijil alim, nah sarong alim itu. Sijil hafal Quran, nah, sarong balangkanan Quran, kan beda kan? Quran dibaca. Fa inna fihi nasawal ayat yuqaddiru qadrahu illa alladhi anzala. Maka bahwasanya di dalam membaca kitab Al-Qur'an pahalanya kada kawa mentakdirkan akan dia kecuali Allah saja yang menurunkannya. Walau ada sama nasawal jami'an barana idza qala qablan an lam yablughna. Jika Allah kita hendak bekerja untuk mensukseskan semua akan pahala-pahala yang sampai kepada kita pada membicarakan pahala membaca Quran itu niscaya berkepanjangan pembicaraan apalagi nang kada sampai lawan kita tentang masalah fadilat-fadilat membaca Quran itu. Fadilat-fadilat yang sampai lawan kita aja hadisnya menunjukkan kehebatan membaca Quran sudah kada kawa dibaca, kada kawa ditulis daripada banyaknya. Apalagi yang fadilat yang kita kada mengetahuinya. Pokoknya yang penting kita dibacalah Quran. Jangan karena fadilat. Wa kadzalika akthir min dzikrillah. Kan itu kalau jalan tadi sudah. Ikam jasidin jangan mengikirat Quran. Dan jauh yang ikam gaduhi diri sorong sarumahan. Macam apa memperbaiki diri? Ada akanlah kesibukan. Apa kesibukannya? Baca Quran. Nah kedua kesibukan di rumah. Takdir yang dikirlah. Banyak-banyak menyebut Allah. Apa dalam menyebut Allah? Wahuwa tahlil yaitu la ilaha illallah. Wahuwa tasbih subhanallah. Wahuwa ni'ah Allahumma. Wal istighfar astaghfirullah. Wassalati ala rasulullah. Wassalatu ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan salawat kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah ini kesibukan sarumah tangga. Pertama melihat kebaikan orang. Tentu sudah melihat keburukan orang. Semua orang baik. Pertama. Nah kedua uruslah keburukan seorang. Kekurangan seorang. Isi waktu membaca Quran, membaca tahlil, tasbih, doa, istighfar, shalawat. Wastisharu qurbil ajal ma'a taqsiril amal. Dan lagi hendaklah ikam punya perasaan. Nah ini untuk kesibukan perasaan. Hendaklah ikam merasakan bahwa ajal ikam itu kada lawas lagi. Disertai maka taksiril amal. Jangan banyak cita-cita. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak urusan. Ini kesibukan di dalam. Wal istihdadil maut. Dan lagi sibukkanlah dirimu dengan mempersiapkan untuk menghadap mati. Macam apa? Wadzalika istihdath bitaubah ilallah ta'ala, yaitu bertaubat kepada Allah ta'ala min jami'i dzunub, dari semua dosa. Wa taruddu ma taqdiru ala rabbihi nabarajil nas, khususan al-hamdu'ala allati tatrukuha ba'daka wa rabbah. Dan yang paling penting isinya taubat itu adalah mengembalikan hak-hak orang. Urusan jangan banyak buntungnya, jangan sehari-hari menambah urusan. Umur kada di tangan kita, dikatakan ninan awal ulun, awal ulun bacuci, bacuci darah hari arba dicuci malam panas meninggal. Haji Ahmad bin Haji Ahmad syukur kali yang ditahlilakan dari guru masjid dan baca itu senang salasif lawan ulun di rumah sakit Datu Jalehaya. Meninggalnya katakanlah meninggalnya malam Kemis. Kalau ulun kan bacuci hari Kemis lawan hari hari Jumat lawan hari Senin. Inya bacuci hari Arba, meninggalnya malam Kemis. Jadi ditanam hari Kemis ya Allah malam Jumat masaknya. Itu kawal ulun nang safarnya nang sarasa. Sekali meninggal bisi anak lamun kada salah ulun mendengar beritanya ada empat nang yatim saikung, bini saikung. Itu bini dan anak kawal ulun sanasik. Nah maksudnya ulun empat balas yang kawal nang sanasik, dan ulun harus ingat aku mungkin aku limbah cuci darah menggiring lawan Ahmad ini. Mungkin aku nangka itu juga, sebab ulang cuci darah ini umurnya di Mesir, maksudnya itu parah lawan mati. Samunya anang cuci darah itu ditakoni, napa nang lima taikam mesan bahe. Jadi parah banar lawan mati kalau orang cuci darah itu parah banar lawan mati. Kalau orang menyetir motor mungkin banyak juga narasa parah lawan mati itu sebab lancar kecelakaan. Tapi dasarnya mati itu masuk kada keluar lagi. Iya, keluar malah masuk lagi ada lain. Cuma ada kasudah ya kalau nang banyak tuh kecelakaan gara-gara berjalan tuh keluar rumah tuh. Ya kalau nah itu ada nang cuci darah minta. Sebabnya macam-macam. Misalnya darahnya deruk, artinya turun tensi. Lalu mesinnya itu kekuatan putarannya itu ketinggian. Ada sesuai lawan apa? Keadaan apa? Darahnya itu tadi. Atau jantungnya sudah ada gangguan. Lalu ada diobati jantungnya dulu. Langsung dicuci. Nah ini. Lalu bisa juga menyebabkan meninggal, bisa itu prosesnya itu bisa. Matinya bang, harus perawatnya itu ahli, ahli bidang mencucuk, ahli bidang mengatur mesin. Nah, dokternya ahli di bidang mesin, ahli di bidang menyucuk. Sewaktu-waktu kada kawa menyucuk si pasien, si perawat, dokter ini sanggup menyucuk tadi. Dan ahli di bidang mensesuaikan antara keadaan si pasien kondisinya dengan mesin ini bisa menyesuaikan. Kalau belum ahlinya, na'udzubillah min dzalik. Idza wasila al-amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apapun apabila dipegang yang bukan senior, maka rusak akan terjadi. Jadi tanda-tandanya kurang tadi, merasa parah mati, urusan dikurangi, bersiap untuk mati, yaitu menyerahkan segala macam ampun-ampun orang. Sebab pasien kena sangkan ahli waris inya ampunnya, lalu dibagi-baginya. Nah itu yang penting kan. Padahal ampun orang. Iya puluh nawa satu agama buahnya pada takdir Allah jam bisa ini anak buah hikam tamakan ni gitu orang tuh sedangkan hikam disiksa terus-terusan hendak hikam makan dia duit yang tadi memberi kata kampungnya sudah dalam kubur cobaan keluar pocong jadi pertama jangan mengambil kekurangan buli kata itu tanda bertobat. Nang kedua, jangan ada utang. Selesaikan utang, serahkan ampun orang. Kasihan yang ditinggali anak. Kalau utang yang ditinggali kan membayari. Ya kalau gitu lah, sangkannya warisan pada hak kurang. Allah Allah Allah. Nama kenapa anak waris nyaman kita disiksa? Wahdah wal kaukun lagi wasadun al maun. Ini adalah maksudnya sesuatu yang kada tawa lagi dikembali dan rasanya lebih berat daripada sakaratul maun. Siksaan di dalam kubur ini lebih berat daripada waktu sakaratul maun ini. Gara-gara mengambil hak kurang tadi kada dibuli kakara. Entah. Jadi maaflah kalau ada di sini nang ada di sini kalau ada nang korupsi bulikakanlah kepada orang lain. Nah, ampunnya. Jangan ditahan-tahan. Kasihan anak buah. Sorong kasihan dalam kubur. Wa inna dunya ghairu baqiya wa inna fiha ghairu qadir. Dunia ini kada kekal dan engkaunya pun kada kekal jua. Jadi kasihan kalau nang haram-haram itu kasihan. Wa tafaqqara fi ma qatahu khamsi min qairin wa ghairi wa fi ma qatahu yawma awal nasru fi ma qatahu awal majlis. Dan ikam pikirkanlah apa perbuatan engkau yang kemarin baik dan tidak dan yang diperbuat hari ini mulai awal siang dan apa yang engkau perbuat di awal majlis engkau dudukan. Semuanya apa perbuatan kita sendirian kah berdua kah malam kah siang kah semalam kah wahini kah itu semuanya dipikirkan nang anda ada nang jahat-jahatnya kita bertaubat dan menambah baiknya kita bersyukur kepada Allah itu mesti ada muhasabahnya itu ada pemeriksaan itu hanya ada cepat jahat berdatu ubakiat lebih atuh coba pikirkan kata-kata yang dimikirkan di atas ini lezatnya dunia itu sebentar hilang tapi urusannya berkepanjangan. Kalau kita misalnya korupsi, semiliar, mati, kadang-kadang kita kada sempat nasalika, tak pakai kemakan ke ini, takutkan ke ketahuan orang, mati mendadak, waris namanya mana? Entah. Urusannya berkepanjangan. Mbak kata orang bulkan lagi ya Pak ini kan makairan pasal Pak Yahdi kata wabu andai kata luka tadi gawi yang engkau tadi bagus baik nang hari semalam maupun nang malam tadi maupun nang hari ini maupun nang duduk berdua atau salamanan bagus gawi ya bisa juga salamanan kada bagus kenapa pikiran duduk salamanan tak ada juga pikir aku hendak kasih tu nah bapak hendak menyambat di si anu kan sorongan hendak pikiran tu udah salah jadi kita koreksi. Fahisabuhu wa iqabuan kana syarun fahisabuhu wa iqabuan. Lamun inya jahat, ikam juwana wali hisab kena, ikam juwana wali siksa. Syarun, idha kanta fi amrin fakwan fihi musilana, fa'amna tarihin anta ma'udun wa tarikuk. Waqat barajat ayyamu arba bi daulaki, waqat malaku awa'akana anta ma'udun. Idha kanta fi amrin, pabila engkau di dalam satu perkara, fakwan fihi musilana, maka hendaklah engkau berbuat baik. Pakamlah kalian antam robin watariku. Tada lawas masanya, engkau itu melewatinya dan meninggalkannya. Wakon darajat ayam arba bidaulatin. Sesungguhnya telah berlakulah masa-masa orang yang berpangkat. Nah, orang yang berpangkat itu kan bisa habis kalau pangkatnya. Nah itu, dan mati yang gila. Dan mereka itu memiliki beberapa ganda harta yang engkau memiliki. Banyaknya orang berpangkat tinggi itu hartanya banyak pada ikan, matinya ikan tuh harta sedikit aja mati juga caranya. Nah, di dunia aja udah kalah. Ini kisahnya orang hendak basuge-suge nang suge pada sorong pun mati sudah. Sorongnya kada samarnya mati juga, mana sudah ada suge mana mati pula pada rugi. Jadi baik mengisi untuk ayah terbanyak kada mana mati urus dunia kada. Cuma jangan terlalu itu benar aja. Rumah pada gasan guring, kada. Rumah pada gasan guring. Rumah gasan beribadah. Kalau tidak rumah diisiin baca Quran, maka rumah itu tarang. Sebagaimana kita melihat bulan di atas. Kita melihat bulan di atas. Maka itu jauh melihat ada cahaya di dalam rumah itu. Atau dibaca tafsir Quran di rumah situ, atau dibaca kitab-kitab. Nang kan kitab-kitabnya kan mengarangnya tafsiran Quran juga, mengarangnya kitab-kitab agama. Itu tarang di rumah itu malaikat. Kalau nandang tarang itu habis nih ke. Kalau rumah cagar guring mana lagi ada tak bisa? Biar lampunya 1000 watt. Mendiisi kamar tuan guring aja. Coba kamar diisi dengan Quran. Nah lah ulun memandangkan nantian lah. Urang bahari nang alimnya kak, nang sugihnya kak. Qurannya, Quran perada. Dalail perada. Tasbihnya kaukah. Kayunya kayu kaukah. Itu sudah alatnya orang-orang kalian bahari sampai taukah ini disambat tasbih fukaha. Sebab orang fukaha artinya orang ulama aja memakai ini. Kalau ulama setuju memakai taukah tadi sampai disebut fukaha bidah muqtadi. Maka dengan perbuatan orang-orang ulama itu kita hendaknya menurut. Jadi kita menurut Qurannya para dah. Cinta mas kena dalil prada linda anak kalau tadi jasirin pulang anak kalau selawat tadi nah tasbihnya pulang alatnya kau kah orang sugi orang alim berataan kah itu lalu nang sugihnya baulah amar amar itu khusus gasan nang tadi baca Quran di kamar situ baca dalail berzikir baca tasbih baca tahlil baca istighfar baca doa di kamar situ ibadah ngarannya musholla nang di dalam rumah tadi dan amal itu kada dimasuki oleh bini anak cucu mintuha menantu dan sana kada boleh masuk situ kecuali yang boleh masuk paguruan. Itu aja. Nah itu. Nang mana nang sugihnya kayak itu kan. Nang mana ada sugih? Ya, nang seadanya tuh bang kunci ya dulu. Kenapa jadi dikunci? Jadi disunduk dulu. Karena supaya jangan ada terganggu di telinga, jangan terganggu di mata. Lahat bawirat baca Quran, baca dalail, baca istighfar Hasan Basri. Istighfar ada apa kan? Membaca doa. Ya kalau apa? Nah itu. Mai itu pula membaca apa? Apa namanya tadi? Apa jasin tadi? baca tasbih, ya kan? Baca tasbih, ya kan? Wiritan-wiritan itu nah. Jadi kadang boleh orang lain masuk ke sana itu dikunci tadi bang. Banyak orang masuk kunci, masuk orang keluar kunci. Habisnya kuncinya di tangan kita. Nang sugi-suginya, namun nang susah, kamar nang ada ya sudah mbak. Iya nih tunggu di situ guring, di situ apa? Jadi perangkatan bang wirit tadi aja dulu salongona. Itu. Namun lahatan bawirat, bini ada, anak ada, cucu ada, minantu ada. Kalinya bawirat lagi ya, kena. Hah? Ambil aku merebon ya. Merebon dan sudah ada. Ambil aku, apa yang itu yang berpicik-picik sana namanya? Apa namanya? Nah, ini agak berpicik sana namanya. Apa namanya itu? Anopadiyugim. Nah, jadi datuk. Datuk main padiyugim juga, datuk. Mundatunya pergi ugin apa cucunya lawan anunya lompat ke babes sarumahan pergi ugin. Jadi kan ada lagi bacaan sorok nahang apa Quran nang tajwid itu ada lagi kan? Terus mana ada? Ada. Itu lalu ini ada di rumah belanya banyak. Di mana mana itu sudah lama lama. Nang di Jakarta ini, Surabaya yang ini, nang di Banjarmasin Kanjuri. Nah, pada ada jauh urusan sama anak-anak Jawa itu. Hei, kenapa anak cucu Unda di besar kenapa? Patut tidak ulang melompat di hati. Ayo jadi kita kubur di kubur. Kesalahan-kesalahan ikan. Hendaknya ikan sop-sop. Wabadar ikan kita diwasi yakin. Lalu cepat-cepat ikam menulis akan wasiat terhadap anak buah. Jadi ada wasiat tertulis, wasiat tertulis. Wasiat yang mesti ada wasiat. Misalnya, apabila aku mati, sekian dari duitku gasan kebaikan, termasuk ba'arwah misalnya aja. Misalnya aja. Betulisnya sudah. Atau apa-apa lagi wasiat nanti. Mun uku mati nang menandiinya karena mun kawasi anu. Nah itu. Nah matak dikubur si anu. Nang menabuh pakan uangnya si anu. Entah. Entah kesannya nang menyembah yang akan karena si anu. Entah. Kalau bisa nungka itu. Nungka itu kan. Nungka itu kalau bisa. Persiapan. Nah kapannya ada. Sudah kapan ada sudah kapas ada sudah neta wasiat kali ada di situ di dalam tas neta di dalam bag itu nah ada sudah wasiat kali lalu amplop berisi ini gasan pemandian ini gasan imam ini gasan nang menyembah nang imam nang menyembah yang akan yaitu si anu misalnya si kong aja misalnya. Baca boleh ini cagar nama membuat dikubur. Ini nang cagar menabuh kubur. Misalnya amplop nih. Itu betulis ni sudah siap sudah. Itu lama nang kapur baris tak kena aja dulu nih tak. Nyaman aja baru di kapur baris nih tak. Nah ini kapan aja belum bisi. Nang sangat lagi lah kita pentingkan lah. Oh, anu baratahan kakawalan na kuburan dia, kuburan, kuburan siapa tan kuburan? Supaya jangan lagi sampai kena ngalih. Amun nyangali kena, ayat kalian mikirkan kubur nyawa jangan anda mati. Patak di kamar guring sini kena. Ngalih ngalih menukar pulang kan berbalik pulang, menukar tanah. Patak di sini aja di kamar sini aja kamar kamar. Nyaman nyawa melalui anda nyaman juga keluar kan? Ibarat aja mata itu ulun kan ulunnya menyampaikan tadi ulun siapa kan kubur untuk dia jangan sampai belum ada persediaan tanah dasar bapak itu aja maksudnya. Mungkin sudah ada persediaan ya enggak? Lalu mengadari si persediaan tanah, nggak terjauh pada rumah, ya kan diharagu masing-masing negara namun di sitana diharagu supaya jangan sampai orang membuat situ sekali nombor buat lo situ lalu tabut sekali tabut sekalinya lari orang bisa lari tabut lari karena seorang kata manusia ya. Nang salah kan ampun tanah kenapa ada di kiri tanah seorang kenapa ada di barat sih nang bapak tak ke situ bang pulang harus pandangan salah juga minta wasiat batulis presiden batulis wasiat kita di batulis wasiat wajahmu sunar raja ifillah maqiyat dan jadikanlah olehmu baik-baik harapan dan sangkaan kepada Allah itu adalah tunggangan menuju akhirat. Nah ini satu-satunya tujuan untuk menuju akhirat adalah sifat hati kita baik sangka. Nah ya baik sangka itu kan melihat keburukan orang. Minta. Kalau Allah Taala baik sangka kepada Allah, jangan melihat ibadah Tuhan. Nang dilihat nikmatnya aja. Kalau baik sangka lawan makhluk, jangan melihat kejahatan orang. Ini adalah tunggangan untuk menuju akhirat. Nyaman juga pun bertunggangan itu nyaman juga daripada ada tunggangan. Merasa aja kalau di sini kamu bermotor, kamu jalan nakes. Wakun sesenapun bila ditanya di anjuk lima kali musim Fatimah dan isilah hati engkau baik-baik sangka dengan Allah yaitu Tuhan akan memberi karamah tahun aku yaitu aku cagarnya dimatiakannya baiman itu hati engkau itu. Wa Allah akan mempergampang atas ruh di waktu ruh keluar. Wa Allah akan menjadikan kuburku sayang dan kasih memagut memaluk mencium akan takut. Wa dan aku akan ditolong Tuhan menjawab pertanyaan munkar nakir di dalam kubur. Wa dan Allah menjadikan kuburku jadi surga Firdaus. Wa dan Allah nanti akan membangkitkan aku di kubur aman dari karukara apapun. Wanil dia kami kurubat yang maqib Allah Taala menyelamatkan aku daripada segala macam kesusahan di padang mahsyar. Wanil dia adalah salat dan berdoa Allah Taala akan melewatkan aku di atas salat mustaqim itu terbang sesajak mata sampai ke surga. Wanil dia akan menahubi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Taala akan memberi minuman akan aku di depan surga akan telaga Kausar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anil khilafah jannah jawal hisab yang penting terakhir. Aku akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Ini yang kita pertama jangan disiksa di kubur. Nang kedua ada hancur di kubur. Ya tadi dokter telah beri nomor tiga masuk surga tanpa hisab. Ini yang diharapkan. Dan aku yakin aku akan bersama-sama orang-orang nabi-nabi dan orang wali-wali dan orang mati syahid dan orang-orang yang amalnya baik. Memang mereka itulah nang aku kawani karena mereka semua orang yang patut dikawani. Fa inna idza tantabba billahi ta'ala wa rajauta an yakuna kadza fa ana karena apabila ikam begitu hati kepada Allah dan engkau mengharap begitu Allah memperbuat niscaya Allah kabulkan harapanmu itu. Wa ma dzalika Allah itu tandanya Allah Ta'ala menolong ikam atas itu, ikam dan mengiranda itu. Kalau kita marah, Allah memaafkan aku beriman sempurna, Allah pada menghancur pada menyiksa aku dalam kubur, Allah agarnya apa? Anu memasukkan aku dalam surga tanpa hisab, maka itu harapan kita. Itu tandanya Tuhan akan melaksanakan apa na ikam apa maksud itu. Karena lawan Tuhan tidak ada sesuatu yang berat. Wa ma dzalika PR kalau Allah mengabulkan sulit. Tidak ada yang sulit lawan Tuhan. Allah Ta'ala ujar Tuhan, "Qul ya ibadiyallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, innallaha yaqbalu min ibadihi wa ghafurur rahim." Ya Muhammad sampaikanlah. Ini surat Az-Zumar ayat 53. Hai hamba-hambaku yang banyak melimpahkan dosa-dosanya banyak. Jangan kamu putus asa min rahmatillah daripada rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah Ta'ala itu siap memaafkan dosa-dosa seluruh alam ini. Asal orang saja tidak menyekutukan Allah. Oleh sebab itu nangkan ting ujar guru kita, jangan menyekutukan Allah. Nah itu orang alim jangan menyekutukan Allah dengan ilmunya. Lalu ia merasa dirinya alim, Allah alim, menyekutukan Allah dengan ilmunya. Orang beribadat jangan menyekutukan menyekutukan Allah dengan asasnya, dengan makamnya, dengan keadaan majzuk dan lainnya. Jangan menyekutukan Allah dengan dauh, perasaan, perasaan, lelah, dan macam-macam. Karena orang sujud itu macam-macam, ada perubahan ada perubahan, perubahan kedua, ada perubahan makam. Kalau ada guru nama mimpin, dirasa sampai pada harta belok. Na'udzubillah min dalil. Ringkasnya, Allah yang dituju. Lain daripada Allah, baik yang dilihat lawan mata, baik yang dirasa, baik yang didengar, jangan terpengaruh. Itu semua lain dari tujuan. Iya, na'budu. Jangan dicampur dengan yang lain-lain itu. Janganlah mati seorang daripada kamu melainkan ia bagus-bagus sangka kepada Allah. Bagus sangka ya itu tadi. Ya kan? Bagus sangka aku akan mati beriman sempurna. Aku akan selamat dari siksa kubur. Aku akan masuk surga tanpa hisab. Yakin-yakin maka itu, apabila kita kata itu, Allah akan mengabulkan. Sebab yang demikian, karena sulit, tuan-tuan. Dasarah kita aja lagi. Nah, itu. Kemudian, wadafal ala rajulin wa huwa bin najari. Faqala aifat tajiduk, faqala ajlini apapun dulum la'arujulahnaka rabbi. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, maika ma'afi qalbin, fi hadal martini illa asrahu wa maraja, wa aminahu mimma yaqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya yang rahatan sakaratul maut. Maka ujar Rasulullah, ayam apa perasaan ikan? Ujarnya, ulun sekarang takut dosa dan ulun mengharap ampunan Allah. Ujar Nabi Muhammad, takut dan harap kalau bisa berkorubut di dalam satu hati. Malainkan Allah Ta'ala akan memberi apa nang ikam pinta. Dan Allah amankan apa nang ikam takuti itu. Jadi kita ni, apabila tak mati dalam marah Tuhan mengampuni, maka diampuni Tuhan. Sedangkan mati itu kita ada tahu. Jadi marah maka itu nih terus-terusan. Setiap nafas kita husnudzan ini. Sebab kita ada tahu nafas kita yang mana yang terakhir. Jadi harus husnudzan terus. Jangan bawa ya. Ini yang disebut. Salat daim nang disebut sumbahyang terus-terusan. Baik sangka itu terus-terusan. Maka orang baik sangka tadi kada melihat keaiban orang. Lamun Tuhan kada melihat banda-banda Tuhan, kada melihat. Nikmat Tuhan aja yang dimatakan tuh nikmat aja. Ini kada bahapujal ginjal pujal kada ada obatnya. Cuci darah pulang aku nana, duitnya kada ada jua. Itu pulang harap bertambah prostat pulang. Itu bertambah pulang aku nana, no. Ada radang pulang. Itu pulang saluran jantung punya ada jua pulang pina. Ada kasuk penyumbatan. Nah, namun menyusun-nyusun itu kada kawa baik sangka lawan Tuhan, kada kawa pun kada kawa. Alhamdulillah aku sudah membaca 25 syahadat. Alhamdulillah aku bisi perguruan, aku bisi nabi, aku bisi Quran. Itu nak kata itu yang diingatkan, jangan sakit-sakitnya diingatkan. Matinya apabila tak awal orang sakit berbahaya. Inya bisa menguliah penyakitnya, lalu kita itu jadinya ingat kawan bala. Coba kawali orang langkah tujuh mengingatkan nikmat. Supaya terhibur terus selesai saja. Pak mati, nah mati terhibur kan. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma dzalana inda dzalil abdi bi baladun nabiy ma syaa. Ujar Allah taala aku terserah harapan nuaja. Pabila ikam maharap dikubur disiksa, pas ikam kasiksa jua. Pabila ikam maharap dikubur selamat, pas selamat jua. Pokoknya apa harapan ikam itu nang aku kabulkan. Syirrun. Hasin dununaka bil maula taral busyra. Baikkanlah sangka-sangka engkau dengan Allah Tuhan engkau sendiri. Taral maula taral busyra, niscaya engkau merasa kegembiraan sepanjang masa. Jadi orang nang gembira terus-terusan itu karena orang itu baik sangka. Lawan Tuhan baik sangka, lawan makhluk baik sangka. Lalu inya melihat yang bagus bagus terus saja. Mun melihat yang bagus-bagus terus saja, baik sangka leh. Macam apa hendak duka cita? Hilang kan duka citanya. Jadi kalau hendak gembira terus-terusan, janganlah melihat keburukan Allah dan keburukan makhluk. Minta aja. Parabu inda dunul abdi fal tubra. Maka bermula Allah terserah sangka-sangka hambanya aja. Maka hendaklah diperhatikan yang demikian itu. Jal hadi itu bida. Sesungguhnya yang aku pandar ini ada hadisnya. Fasgha ila dzikra. Maka terakhir. Perhatikanlah kepada semua nasihat-nasihatku, wasiat-wasiatku yang di atas itu tadi. Walbas minal kubri sirbalan ladadab bajari. Dan hendaklah engkau berpakaian dengan sabar sebagai pakaian tetap, karena ikam senantiasa menghadapi akan kesempitan dunia ini. Selama kita di dunia, pakaian yang jangan dilapas adalah sabar. Sabar itu hati kita dingin, muntung kita kada mamai. Wasalamillah kasbal busi wabdarari. Dan mohonlah kepada Allah menghilangkan akan kesusahan dan buruk keadaan. Fayalahamin karawatin ma'abdarah. Alangkah wasiat-wasiat nang di atas tersebut mulianya. Wa aqiyatin ma ajadalaha. Wasiat itu adalah balian dari Allah yang paling besar. Wa minnatin ma asqalaha. Itu nikmat Allah yang paling sempurna. Kalau sudah wasiat-wasiat itu selesai hari ini dibaca, maka ikam terimalah dengan syukur. Karena itu bi fadlillah wa bi rahmati. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah yakni Islam, wa bi rahmatihi Quran, wa bi dzalika pemberi dan rahmat, walayakbah hendaklah kamu mengandak kegembiraan. Huwa gembira dengan Islam dan Quran, khairun mimma yajma'un, jauh lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Ini di dalam surah Yunus. Wa hasbunallahu ni'mal wakil. Semoga Allah Ta'ala mencukupkan, menjamin akan kita semua, karena Allah itu adalah sebaik-baik orang yang diserahi urusan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Qala al-'adzul fakir lillahi wa rahmatih. Al-muqirru bidambi al-mu'taridu bi khati'atih Abu al-Hasan Ali ibn al-Hasani ibn Abdullah ibn al-Husaini ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Abir al-Abbas ba'adri afallahu anhu wa an walidahi wa muhibbih. Ujar hamba yang fakir kepada Allah dan rahmatnya, dan mengaku dosanya banyak dan mengaku kesalahannya banyak, yaitu abahnya Hasan. Nama aslinya adalah Ali, anak Hasan, anak Abdullah, anak Husain, anak Habib Umar, nang menyusun roti yang disebut roti Al-Abbas. Jadi turunan nang keempat. Habib Umar meranakan Husain, Husain meranakan Abdullah, Abdullah meranakan Hasan, Hasan meranakan Ali. Yang turun keempat ini dari Habib Umar atas. Nah ini nang mengarang wasiat. Lalu Habib Umar ini atas bin Abdurrahman Al-Abbas. Habib Abdurrahman atas bin Agil Al-Abbas. Ba'ari Aqallah anhu an walidayu muhibbi. Ujar sirin, farahtu min imlaya dan wasiat asyiat dan tulata. Aku selesai ma'imlaakan wasiat ini hari Selasa sore. Hari ini ada Pak? Hari ini ada Pak? Hari ini selesai. Ini waktunya setengah enam sore kan? Aku selesai ma'imlaakan ini wasiat adalah di sore hari Selasa. Risalah asyarat min syahril muharram min haram sanata khamsin wa khamsina wa mi'atin wa alfin min hijrah. Tanggal 17 Muharram tahun 1155 Hijrah Nabi. Sekarang 1424 dikurang 1155. 14 dikurang 5 sama dengan 9. 11 dikurang 5 sama dengan 6. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi kitab wasiat ini umurnya sampai tahun ini 269 tahun. Luar biasa. Seakan-akan Habib Ali ada di rumah sini. Hari ini Sidin selesai membacakan kitab tentang lingkaran Sidin. Seakan-akan begitu. Wasamma itu al-Fatiha terhamiya wa al-Fatiha termardiya wa jadwa termudiya lidah bil ikhlas wa satiyah wa kulubis sofiyah naqiyah al-munazzah an kudratil basyariyah. Aku beri nama akan dia pemberian Allah yang menyenangkan dan wasiat yang disenangi dan jazab dari Allah yang menerangi, tapi khusus bagi orang yang ikhlas dan takwa dan mempunyai hati yang tidak ada iri dengki, bersih daripada segala sifat sifat nafsu yang jahat. Taqabbalallahu nafa'abiyah wa nafa'atun wajil karim. Semoga Allah menerimanya dan memberi manfaat ke orang lain dan semoga Allah menjadikan ikhlas ini wasiat semata-mata karena Allah jua. Innahu waliyudzalik, karena Allah yang mengurus semuanya. Wal qadir ila yang menguasai semuanya. Wa ma tawfiqi illa billah, dan aku tidak bisa berbuat kecuali dengan bantuan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Dia jua aku berserah. Wa ilaihi urid, dan kepada Dia iyyaka aku kembali. Qala jami'uhu, ujar yang menulis, karena Allah lahu wa khatamu risalat amalahu. Semoga Allah membantu menulis ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah kepada penulisnya. Qatamma bika mamihadil wasiyah as-samiyah, sungguhnya sudah untung menulis ini wasiat yang mulia. Wal hikam al-qiyah, dan kata-kata mutiara yang larang mahal harganya. Kitabuna yaitu al-ilmun nabros, fitamih ilmun hajil al-qiyah, ilmu nabras untuk menjagakan masyarakat Islam supaya tahu mana jalan nang betul. Wahanak nubasitun aku fadbara'a ilallah azza wa jal fitakni ibadati wa nafni, dan sekarang aku telah mengangkat akan tangan permohonan kepada Allah supaya Allah meratakan akan faedahnya dan manfaatnya kepada semua muslimin muslimat. Rajin min mawahibi kalamin mudha'afa jadil tawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan daripada kemurahannya, yaitu pahala yang berlipat ganda. Ala tartibih, karena aku menulisnya wa jam'i mengumpulnya. Wa sallallahu ala sayyidina wa muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man wala walhamdulillah awalan wa akhra wa batinan wa zahira. Kemudian ulun sempat diberi ijazah dulu oleh almarhum Habib Ali bin Husain Al-Afas, yaitu di Jakarta, lewat artinya dengan wasilah guru bangin itu anu masalah kitab ini, Al-Anba' al-Ilmun Nabras lawan anu apa namanya ini apa anu apa wasiat anak Abi Haniyah ini. Jadi diambil daripada Habib Ali bin Husain Al-Abbas, daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, daripada Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas, daripada Habib Harun bin Hud Al-Abbas, daripada Habib Muhammad bin Ja'far Al-Abbas, daripada muallifnya yaitu Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdullah bin Al-Abbas. Kemudian insyaallah hari Jumat kita kembali kepada awal, yaitu al-ilmun nabras. Kalau wasiatnya selesai, kembali kepada asal, yaitu kepada al-ilmun munabras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala ummi bidda' wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wal'adwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu al-akamman al-akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa al-adlan wa ala ahli wa sahbihi dhabil harfan. Amma ba'da, fa inna ma'rifata tariqatil aslam min al-lawazim al-mu'tamadah wal-udul ila ghairiha wal-udula ila ghairiha min as-subul al-mutafarriqah tahawurun wa khusranun. Falihada ahbabtu huna tahliyat kitab sabil al-muhtadin fi dhikri adaiyati ashab al-yamin bi kitabi al-musamma al-ilm al-nabras fi tambi'i al-hajir al-qiyas. Wallah subhanahu wa ta'ala alam ulun sarumah tangga amin kadoakan, mudah-mudahan ulun sarumah diampuni oleh Allah dosa dan diselamatkannya dunia dan akhirat. Demikian ulun sarumah kepada pian meminta ampun, meminta maaf, meminta ridho, minta halal. Jangan dituntut ulun sarumah dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wa sallam walhamdulillah ala hadratin nabiyyin. إياكنا ونعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم يا محمد الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلى مسجد المدينة من علم تحريرية ونقلم عليها تحريس الزوجة أهل سنة دمجة جاتنا لها بس الدلام برسانتنا أنا وقفة dengannya bersamakan bahaya-bahaya ada bid'ah dan orang yang mengerjakannya dan mengajarnya atasnya dan orang yang berpegang dengan jalan Rasulullah dan rumah tanah sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabu ahli ahli sunnah wal jamaah yaitu yang dikerja Nabi dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikut akan mereka itu Nabi Muhammad dengan kebaikan. Banyaklah hadis sahihatnya, hadis yang sahih banyak. Minhamarohi muslimin amin muslimin berjalan. Kala Rasulullah SAW berjalan, nabi nabi bahtulillah abdihi ummatin Allah dan lainnya mata awalnya ashabu. Ya Allah nabi sunnah dia pun jangan ujar Nabi SAW. Tidak seorang nabi pun yang dibangkitkan Allah Taala sebelum aku, nabi umatnya melainkan. Umatnya terbagi ada kawarin pembantu, washabul ada juga sahabat. Jadi ayat itu aja jangan orang-orang baik itu ada kawannya. Siapa kawannya yang baik? Jadi ujar arwah bulat hari pada bataan mati bagi diri saudara sampai ke umur terbatas tak ada kalau orang itu kalau melakukan jadi mau urus macam-macam. Kadang-kadang kawan itu orang halat tak bila kada berjiran kada apa pun kada nanti turun ke mana saja halalnya. Jadi ada manusia setan, manusia hidupnya ada yang kawan, ada yang lawan, mesti dia ada. Ada yang lawan berapa angka? Kawan berapa angka? Kabar ya. Si ada kawannya, ada lawannya, pasti sudah. Masalah lawannya ini macam-macam. Kabar kerjaannya, Rukul Nabiun, Aduan mengenai negeri ini. Tiap Nabi itu pasti dilihatkan khususnya, yaitu orang yang berdosa. Jadi tak boleh berdosa, musuhi wanita, musuhi wanita. Karena dosanya yang menyebabkan musuh. Kalau nak tak nak, tak nak ada musuh. Laka-laka banting seksi saja. Sebab para kanannya sudah yang kumur, rumah saja tetap yang kumur. Tidak punya beli hajar lagi, beli rumahnya. Kebunan di sini manusia-manusia itu nabi-nabi itu diikuti oleh pengikutnya masing-masing. Mbak semalam kalau pesan Nabi Ayyub warung kalau sudah lalu diikuti oleh iblis bahwa pengikutnya ini kan yang menular ke lain-lain ada boleh tinggal di kampung lagi itulah mini sudun yang memperbaikin kan seitu yang mengarang sikirahnya itu memang itu kan kan. Jadi ada aja yang mengalami sebetulnya lagi nih kisah juga dari yang tak kisah ini yaitu Abdul Salam Al-Lakani yang mengarang itu Abdul Salam yang asli petugas itu jadi karena film itu digorin dikutnya oleh orang-orang yang pada senyum lawan sebuah sehingga laporan sampai ke raja lalu sebuah melakukan pertanak kebunuh ujar sebuah melakukan kebunuh betul kerja pada rumah sehingga kami tangkap orang cuma ditangkap di rumah lalu sering meninggalkan rumah tengah malam mungkin yang lain sudah bangun tengah malam sering lalu sering tidak keluar pada rumah sekalian kucing mandi ini sejen ini kadang lambat pisah langsung akhirnya beberapa kali terjadi minta kerja sering ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku sudah nyata bahwa Tuhan ini kasih sayang buktinya kucing ada aja lagi yang sayang dan ulun kada berapaan mengariki artinya membini anak Tuhan yang itu utar keluarga bilang sudah kemenangannya kan maka kucing lagi tapi kucing masih ketuju ini bukti Tuhan kasih sayang dan ambil sebetulnya lalu dia dipilak sulim kucing pun belajar apa terjadi di kampung apa terjadi di negara kacau balau. Lalu ada sadar di mana sebenarnya kau tahu bahwa kesalahan ini karena orang yang lalu itu nih diusir menjadi apa ini bahayanya? Datangnya cari dapat suruh dulu ke kampung. Aku mau ke kampung dulu, tetapi aku mengatur hukumnya dapat di kampung ini juga di negara ini ikan sebagai pelaksana aja. Apabila mau, aku boleh pulang ke kampung rupiah, tetap aku di tempat dan hutan. Ini dia jawab, ya mau boleh pulang saja. Banyak lagi kisah-kisah arwah milah, arwah siapa lagi, guru sarani, guru mana, itu kisah-kisah kan? Kalau usul kita panggil jalan lagi, ini kisah. Sempat menyampaikan katakan kepada bapak ngobrol kepada jadi ini kisah biar yang di dunia sama rata anak anak tujuh lain nyawa rezekinya ada hilang berapa yang mencintai nyawa rezekinya ada bertambah. Bener apa aja sudah. Dasar rezeki kita kalau yang dimakan burung. Dasar rezeki burung itu barangnya. Kerana itakulah ingat seorang bagaiman takwa lagi. Wani-wani menyuruh orang takwa. Kadang-kadang pemburuan disuruh takwa. Ya guru tak tahu ya kaya nama. Wayah kalian ngalayuk marun. Nah tapi gawian luput. Banyak ternyata ini kita turuk bergaul. 64 tahun bergaul turuk. Banyak sudah. Nah kakak ini panggilnya aja. Gawinya luput juga. Faman jahadahum biadah kalau mu'min Faman jahadahum biisani kalau mu'min Walai sahabatika dengan iman habba kefadbarian. Barang siapa menentang mereka itu dengan tangannya berimanlah ia. Siapa menentang dengan lidahnya beriman juga. Siapa tidak ada apa-apa sama sekali maka imannya pun kadada setimbang biji sehari-hari. Artinya mengumpat kita. Wa akhraja ayatan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun fi akhir zaman kadzabun ya'tunakum min hadith ma lam tasma'u antum wa ra'aukum la yudillannakum wa la yaftinannakum. Ujar Nabi sallallahu akan timbul di akhir zaman ulama-ulama yang pendusta. Mereka itu membawakan hadis padahal kada lantaran nyawa kada sekolah dan masih ya kan sekolah tahu itu bukan hadis. Sekarang nomor satu aja hadis tetapi dibaca lagi dahulu ramai jika pengen sarani mengaji hadis usulnya apa usulnya apa apa usulnya usul apa apa usul ini apa lagi asman mulia apa banyak lagi membaca hadis hadis riadu sholihin hadis apa lagi Bukhari Muslim apa dan sekarang di mana lagi ada. Ulama-ulama yang tuha, berarti imannya tuha, islamnya tuha, ihsannya tuha, amalnya banyak. Mana lagi dan mana-mana? Itu membacakan hadis padahal kamu kada pernah mendengarnya dan bapak kamu kada pernah mendengar. Artinya orang-orang yang maula-ula hadis. La yadullannakum wa la tanakum. Ujar Nabi jangan sampai mereka menyeret kamu kepada orang-orang itu dan jangan sampai mereka memfitnah akan kamu. Wa khaja ayyuban an ajra wa ana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alladhi anzala alaykal kitaba min ayatin muhkamat wa jara'a qalbihi wa huwa qawlu al-abdar. Allah subhanahu wa ta'ala alam ulun sarumah tanggaan mengenai minta ampun minta maaf minta ridha minta halal segala macam dan mohon didoakan ulun sarumah selamat panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa nahya insyaallah dan amin bismillahirrahmanirrahim Muhammad wa amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad amin ya rabbal alamin ahlan bil iman Allah ahlan bil iman wa ahlan bil iman wa tawaffana ma'al iman wa tawaffana ma'al iman wa tawaffana ma'al iman wa ashirna fi zimrati ahli iman wa rahmatika ya rahman ya rahman ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا ولم تكن من الخاسرين ولم تكن من